Mitra bisnis, pemerintah terus mencari cara untuk menekan subsidi BBM. Sekarang sedang membahas mewajibkan setiap mobil baru, baik produksi lokal maupun impor, memiliki dua sistem bahan bakar, yakni bahan bakar minyak dan gas. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan. Bang Tigor, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, kalau saya sih lihat gini, kalau memang mau dibuat alternatif dua seperti itu gitu ya, dengan bahan bakar minyak dan BBG, saya lihatnya harusnya juga pemerintah menyiapkan betul fasilitas untuk BBG-nya. Karena yang persoalan sampai sekarang adalah untuk SBBG, begitu. Kalau yang BBM nggak ada masalah. Jadi pemerintah sebaiknya memperhitungkan betul sehingga ketersediaan itu tidak mempersulit pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan. Itu satu. Kedua, kenapa harus dengan BBG juga? Kan yang diesel juga ada yang bagus, ya kan? Dengan Euro 3 misalnya juga bisa bagus. Lalu juga, kalau tidak ya kita pakai listrik misalnya, atau hybrid misalnya. Nah, itu juga kalau listrik, saya pikir juga lebih mudah juga. Ketersediaan tenaga listrik kita kalau malam hari itu kan tinggi sekali. Ya, kenapa itu nggak dimanfaatkan? Nah, apalagi kalau misalnya mau dibatasi premium, terus dimaksimalkan ke gas. Sementara fasilitas untuk distribusi gasnya juga ke pengguna atau konsumennya kan nggak ada. Ya, untuk di Jakarta saja misalnya. Nah, saja untuk Transjakarta saja nggak bisa. Meng-cover. Apalagi kalau kita bicara di daerah lain. Sebenarnya, pemerintah sendiri memang sempat gencar untuk memfasilitasi konversi bahan bakar untuk transportasi dengan menyediakan semacam alat konverter gas di dalam mobil. Tapi hingga saat ini tidak begitu terlihat kemajuan terhadap program ini. Bagaimana menurut Bang Tigor? Nah, itu makanya. Itu kan persoalan tidak konsisten. Ya, tidak siap. Jadi ketika membuat kebijakan, tidak siap dengan infrastruktur yang ada. Lalu juga tidak konsisten untuk penerapannya. Ini persoalan. Dua persoalan besar. Ya, kalau saya lihat penggunanya tinggi karena yang masih disubsidi. Makanya beberapa waktu lalu saya mengatakan ada pengendalian penggunaan BBM bersubsidi ini gitu loh ya. Dengan misalnya dan lepas BBM itu dengan harga jual begitu. Lantas bagaimana dengan soal harga jika akhirnya gas bisa tersedia dan dapat diakses dengan mudah di pasaran Bang Tigor? Ini persoalannya bukan masalah harganya terjangkau atau tidak, tapi fasilitasinya. Orang kalau mau pakai BBG-nya, dia mau beli di mana? Itu soalnya. Itu yang masih sulit. Kedua juga, saya dengar gas juga naik terus sekarang. Nah, makanya juga harusnya dikembangkan secara teknologi, ya, bahan bakar-bahan bakar alternatif. Tadi yang dengan sistem hybrid atau listrik, begitu loh. Jangan terpaku. Di negara-negara lain tuh sudah semuanya bisa diakomodir. Mau pakai BBM, oke, ini harganya harga jual. Mau pakai gas, silakan. Mau pakai listrik, oke, difasilitasi. Gitu loh. Mau hybrid, oke, gitu kan. Jadi harusnya gitu. Jadi orang terfasilitasi dengan baik dan pemerintah juga jadi konsisten begitu. Ini wacana aja wacana, tapi kita nggak siap gitu. Ini soal, menurut saya ini kan nggak bagus juga gitu loh. Jadi menurut Bang Tigor, bagaimana soal visibility dari realisasinya aturan dual fuel ini? Ya kalau lihat kondisi ketersediaan gasnya sih sulit ya. Ya kalau modelisasikan ke bentuk dua ini, dua alternatif bahan bakar ini gitu ya. Itu namanya kebijakan yang konyol ya. Ya membuat kebijakan tapi tidak memfasilitasi. Demikian pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan, saya Giri Sadewa.